dari Rasul Yohanes yang kedua. Suratnya yang pertama sudah kita bahas, terdiri dari 5 pasal. Rasul Yohanes di akhir hidupnya, menurut bapak-bapak gereja, tulisan baik Irenaeus, Polikarpus, dan yang lain-lain, bahwa dia melayani di kota Efesus. Dan kelihatannya memang kota Efesus di akhir abad yang pertama menjadi pusat kekristenan yang sangat penting. Memang Injil pernah diberitakan start dari Yerusalem, tetapi karena di kota Yerusalem Injil ya, sulit untuk menjadi murni, berhubung terpengaruh oleh konsep Yudaisme, akhirnya Tuhan menggeser pusat kekristenan dari Yerusalem ke Antiokhia. Dan di Antiokhia mungkin karena posisinya dekat dengan Yerusalem, akhirnya terpengaruh juga. Dan penganiayaan melebar, meluas hingga ke Antiokhia, sehingga akhirnya kekristenan digeser ke Efesus. Efesus adalah kota yang disitulah Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi pertama, yaitu di ruang kuliah Tiranus. Nah, di akhir abad pertama, Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, dan karena dia yang paling muda di antara semua rasul, dia hidup paling panjang, dia adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia murid yang paling kecil, yang paling muda usianya. Ya, mungkin ketika dia ikut Tuhan Yesus sekitar 18-19 tahun ya, sehingga dia paling muda dan dia paling disayang oleh Tuhan Yesus. Dan tercatat di dalam sejarah, dia satu-satunya rasul yang tidak mati syahid ya, yang matinya setelah tua gitu di Pulau Patmos. Dia dibuang ya, ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu seperti ya, Pulau Nusa Kambangan kalau di Indonesia, tempat di mana orang-orang yang terhukum ya dibuang ke sana. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kapankah surat 2 Yohanes ini ditulis? Kelihatannya tidak terlalu lama setelah surat 1 Yohanes. Nah, Injil ya, Injil ditulis sekitar tahun 80-an ya. Injil Yohanes ya. Jadi semua rangkaian tulisan Yohanes adalah Injil Yohanes, kemudian 1 2 3 Yohanes dan Kitab Wahyu. Jadi total ada 5 ya tulisan Rasul Yohanes. Nah, Injil itu ditulis sekitar tahun 80-an, sedangkan surat-surat ini ditulis sekitar tahun 90-an. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya surat Yohanes ini ditulis tidak lama sesudah surat 1 Yohanes. Nah, coba kita lihat ya, dia dikirim dari base-nya dari ini ya, pusatnya di Efesus ya, karena Rasul Yohanes menurut tulisan dari bapak-bapak gereja yang hidup tidak lama sudah itu, mereka menceritakan bagaimana dia tinggal di kota Efesus. Dan sekarang kita lihat di pasalnya cuman yang satu ini, dan kita lihat ayat 1 katanya, dari penatua yang menyebut dirinya penatua ya, elders atau presbyteros ya. Jadi dari seorang presbyteros ya, jadi seorang penatua, kepada ibu yang terpilih ya, Kyria Electa ya. Jadi ini ibu yang terpilih ya. Nah, mengapa Rasul Yohanes tidak memakai namanya? Banyak penafsir ya memperkirakan bahwa karena pada waktu itu ya, penganiayaan semakin intensif ya. Oleh sebab itu lebih baik ya tidak menuliskan namanya karena itu akan berbahaya. Dan jikalau dia menulis dengan berkata dari penatua, sebenarnya ini dikirim kalau kepada jemaatnya, mereka sudah tahu ya, mereka sudah tahu ini dari siapa. Di kalangan jemaat, di kalangan orang dalam gitu, itu tidak begitu sulit untuk mengetahui ini siapa ya, ini siapa yang menulis. Dan kemudian katanya kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Nah, ada banyak penafsiran atau banyak teolog yang berpendapat bahwa ini adalah nama samaran dari jemaat ya, jemaat ya. Ibu yang terpilih Kyria Erekta ini adalah jemaat ya. Maksudnya ini jemaat dengan dan anak-anaknya yang benar-benar kukasih, jadi anggota jemaat ya. Jadi ibu atau jemaat dan anak-anaknya yang kekasih. Tetapi ya, kita tidak tahu apakah ini juga maksudnya memang ada ditujukan kepada seorang ibu ya, seorang ibu yang literal seorang ibu ya, karena ya bisa saja juga itu terjadi demikian. Tetapi lebih banyak yang berpendapat bahwa ini adalah maksudnya kepada jemaat ya, maksudnya kepada jemaat. Nah, mengapa? Karena ada di ayat 4 dikatakan aku bersukacita mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam ya, dalam kebenaran. Ini katanya kalimat ini lebih mengindikasikan bahwa yang menerima surat itu adalah jemaat ya, jemaat. Jadi mungkin bukan seorang ibu secara literal ya, tetapi tidak jadi masalah bagi kita ya. Toh itu hari ini kita sikapi surat ini, kita pelajari, dan dia berisikan atau dia membawakan kepada kita pengajaran-pengajaran yang sangat penting ya. Nah, kita lihat katanya kepada ibu yang terpilih. Nah, kalau kata yang terpilih ini tidak seperti yang difahami oleh Calvinis ya, oleh John Calvin, bahwa dipilih masuk surga. Nah, kita percaya bahwa semua anggota jemaat ya, semua orang yang sudah percaya ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran ya, untuk masa dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, ayah dipilih ya, semua ayah dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran bagi keluarganya, dipilih sebagai imam ya, dipilih sebagai imam bagi keluarganya. Dan dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, maka bangsa Yahudi dipilih, bangsa Yahudi dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan keluarga Harun atau Harun dan keturunannya dipilih sebagai imam. Nah, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kata dipilih di sini ya tidak perlu difahami secara sempit oleh seperti yang dilaksanakan oleh John Calvin bahwa ini dipilih masuk surga. Tidak ada di situ omong mengenai masuk surga gitu. Ya, jadi ini dipilih jemaat perjanjian baru ya, gereja lokal jemaat itu dipilih ya pada zaman perjanjian baru ini sejak Yohanes sampai hari pengangkatan, dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Dan tiap-tiap diri kita itu dipilih untuk menjadi imam ya. Kita menggantikan posisi Harun. Setiap orang percaya adalah imam. Nah, ini harus difahami dengan sebaik-baiknya. Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, itu satu masa yang tertentu. Dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis, itu satu masa, satu keadaan tertentu lagi. Dan dari Yohanes Pembaptis muncul, menunjuk kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat sampai hari pengangkatan, ini adalah satu masa tersendiri lagi. Itulah sebabnya, maka pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di masa, kita ada di zaman ya, dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, ini kita ada di zaman jemaat lokal ya. kita ada di zaman jemaat lokal, kita ada di zaman di mana priesthood of believer, ya. Jadi priesthood of believer, ini keimamatan setiap orang percaya. Nah, ini kita perlu fahami ini dengan amat sangat, sehingga kita tidak bikin kesalahan. Tidak ada orang yang sok-sokan jadi imam atas orang lain gitu, yang menumpangkan tangan untuk memberkati orang lain. Tidak ada, ya. Jadi tidak ada yang demikian. Nah, jangan ini melakukan hal yang durhaka gitu. Enggak ada siapa-siapa ngangkat dia jadi imam, dia ngangkat diri sendiri jadi imam, ya. Jadi yang berbuat demikian. Nah, dulu saya pernah melakukan kesalahan dulu, ya. Waktu saya menggembalakan gereja yang dulu, ya, gereja yang saya lihat banyak kesalahan di dalamnya, yaitu di akhir kebaktian mengangkat tangan memberkati jemaat, ya, itu adalah sisa-sisa praktek keimamatan yang banyak terjadi di gereja-gereja, ya. Jadi ini praktek keimamatan. Seharusnya tidak demikian, ya. Tidak ada orang yang mengangkat tangan untuk memberkati orang lain lagi, karena kita di zaman keimamatan setiap orang percaya. Nah, ini harus difahami amat sangat, sebab kalau tidak, ya, kesalahan akan berlipat ganda. Salah sedikit tidak apa-apa, makin hari salahnya makin banyak. Nah, akhirnya, ya, sungguh menjadi jemaat yang bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran, bahkan menjadi jemaat yang menjadi tiang penyesatan gitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak perlu demikian, ya. Nah, kita lihat karenanya ini yang benar-benar aku kasihi, kata Rasul Yohanes, ya. Betul, ya, dia mengasihi setiap orang percaya, orang anggota jemaat apalagi, ya, harus saling mengasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, ya, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, ya. Betul, ya, mengasihi ibu dengan anaknya ini, ya, apakah itu ibu itu maksudnya jemaat dan anggotanya, ya, tidak jadi masalah. Pokoknya ibu dengan anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran, ya, semua orang, ya, yang mengenal kebenaran akan mengasihinya, mengasihi, ya. Kita mengasihi jemaat, kita mengasihi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran ada di dalam kasih, ya. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita, nih, kebenaran yang tetap, nah, kadang-kadang kata tetap di dalam kita, Rasul Yohanes selalu menekankan tetap di dalam kita, itu, ya, tetap di dalam kita, ya. Karena apa? Kita perlu mengerti bahwa pada zamannya dia menghadapi pengajar sesat, ya, pengajar sesat yang ada di dalam tulisan para bapak-bapak gereja, orang yang bernama Serintus, ya, orang yang bernama Serintus. Dan, ya, menurut banyak catatan, pengajaran sesat Gnostik, ya, baik Dokeism maupun Adopsionis, itu dua-duanya sudah berkembang dan ini, ya, sangat mengganggu pelayanan Rasul Yohanes, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan sebagai seorang rasul, ya, sebagai seorang gembala, seorang penatua jemaat, dan di mana semua mata terarah kepadanya untuk menghadapi pengajar sesat pada waktu itu yang makin hari makin galak, ya, yang makin hari makin berperan kelihatannya, dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, ya, dan berusaha untuk menggeser kepercayaan orang Kristen yang murni pada saat itu. Oleh sebab itu, kita sangat maklum jikalau Rasul Yohanes menjadi rasanya geram dan menulis surat-surat, ya, untuk menjelaskan, ya, untuk menegur, ya, untuk sebenarnya melakukan preventif, ya, agar jangan sampai ada anggota jemaat orang percaya yang disesatkan, ya, yang disesatkan. Ini bukan masalah perbuatan dosa, ini masalah ajaran sesat, ya. Ajaran sesat ini sesuatu yang sangat bahaya bagi orang Kristen, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini dia bilang apa, ya, karena, ya, kita saling mengasihi karena yang kebenaran yang tetap di dalam kita. Jadi kebenaran masih tetap di dalam kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, tentu, ya, kebenaran itu diharapkan menyertai dengan kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, sampai kita masuk surga, ya kita di dalam kebenaran, ya. Kita di dalam kebenaran. Nah, tidak boleh keluar, ya. Kita harus tetap di dalam kebenaran. Kita harus di dalam lingkupnya. Kalau Rasul Paulus banyak memakai istilah di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ya, jadi kita jangan di luar Kristus, kita harus di dalam Kristus, ya. Kita tidak boleh keluar dari kasih karunia. Kita harus di dalam kasih karunia. Kita harus di dalam Kristus, tidak boleh keluar dari Kristus. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan di ayat yang ketiga di sini, karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Allah Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Oh, salam ini adalah salam yang sudah merupakan hal yang sering, ya, diucapkan di dalam dunia kekristenan. Di Rasul Paulus juga mengucapkannya di dalam surat Korintus, ya, yang 2 Korintus ini yang biasanya oleh banyak gembala ini, ya, diucapkan di akhir kebaktian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, ya, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, katanya, sambil mengangkat tangan memberkati jemaat, ya, selaku imam. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, mengucapkan itu tidak salah gitu, ya, tetapi mengangkat tangan itu memberkati itu sebenarnya salah gitu, ya. Jadi kata-katanya sama sekali tidak salah, itu dikutip dari Alkitab, dari ayat Alkitab. Namun, ya, dengan mengangkat tangan itu menempatkan diri sebagai posisi imam, ya, untuk memberkati orang lain gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu harus dicamkan dengan baik, ya, dicamkan dengan baik. Nah, ada yang berkata bahwa enak aja, kita sudah praktekkan ini berapa puluh tahun, ratus tahun. Oh iya, nah, kalau salah biar 1000 tahun juga tetap salah gitu, ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengaku bahwa dulu saya pernah melakukannya, ya, bertahun-tahun, ya, pada waktu saya sedang menggembalakan gereja di satu tempat, ya, sebelum mendirikan Grafe ini. Nah, tetapi, ya, kemudian setelah saya belajar dan saya tahu bahwa itu salah rupanya, ya, itu salah. Setelah saya menyelidiki Alkitab dengan sungguh-sungguh, saya dapatkan bahwa itu salah, ya, tidak pantas, ya, tidak pantas kita memposisikan diri kita sebagai imam. Kita hanya gembala, bukan imam. Oleh sebab itu tidak ada hak bagi kita untuk angkat tangan memberkati orang lain, ya, karena itu adalah wewenang imam atau mewakili Allah. Jadi tidak melakukan kebenaran kalau kita melakukan hal yang demikian. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baiklah setiap orang Kristen, apalagi hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran, kita harus melayani dengan menyertakan hati yang takut dan gentar. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah. Jangan sampai kita menjadi penyesat gitu. Hati-hati, ya, no. Mengapa? Ya, karena sebagai orang yang mengajar, sebagai orang yang berkata-kata, ya, kita bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang bersifat pengajaran itu efeknya sangat luas, ya, sangat sangat besar. Oleh sebab itu kita mau melakukan hal yang benar saja. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang salah. Kita harus melaksanakan pengajaran dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Kita lihat di nomor 3 ayat 3 ini, kasih karunia, rahmat, ya, dan dari rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, ya. Nah, di sini lihat, ya, kasih karunia, rahmat, ya. Jadi ini, ya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, ya, dari Allah Bapa. Nah, jelas, ya, Allah Bapa pribadinya jelas, kemudian dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, katanya. Yesus Kristus Anak Bapa ini pribadi, ya, pribadi Allah, ya, dan akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 3 di dalamnya terkandung ya, unsur Tritunggal yang sangat jelas, yang di dalam suratnya yang pertama di pasal 5 di ayat 7 dan 8 sudah dikatakan ada tiga yang bersaksi di dalam kerajaan surga, yaitu ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ini Tritunggal Ilahi ya. Dan di sini dikatakan, nah, berkat, rahmat, dan damai sejahtera, kasih karunia ya, dari Bapa, dari Allah Bapa, ya, ada kata Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, ya, dan akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, dalam kebenaran dan kasih. Ya, kalau Anda tidak di dalam kebenaran, ya, tidak di dalam kebenaran, ya, tidak disertai, ya, kalau tidak di dalam kebenaran. Nah, banyak orang suka kasih, tetapi sekarang yang sangat penting bukan hanya dalam kasih, tetapi kebenaran. Kasih yang dalam kebenaran, kasih yang berpaduan dengan kebenaran. Ya. Kalau cuman kasih saja, ya, bisa kasih sampai tidak ada kebenaran. Ya, kasih sampai tidak ada kebenaran, sampai jadi ini ya, menyimpang dari kebenaran, mesum gitu ya, sampai kasih yang tidak beres ya. Ini hati-hati, jangan sembarangan mengasihi, harus mengasihi yang dalam kebenaran gitu ya. Dalam kebenaran ada aturannya. Kasih yang benar selalu dibatasi dengan doktrin yang benar. Nah, ini ya, kita harus hayati itu ya. Kasih yang benar selalu itu ya, berpaduan, selalu dibingkai dengan pengajaran yang benar, doktrin yang benar. Nah, itulah sebabnya mengapa kita berkata bahwa doktrin itu sangat penting ya. Sebab kalau kasih begitu tanpa ada doktrin yang benar ya, itu bagaikan sodok bola mejanya enggak ada ini pinggirannya yang lebih tinggi gitu ya. Itu sodok bolanya bisa sampai sejauh-jauhnya bola menggelinding gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kasih yang benar itu kasih yang dipagarin dengan doktrin yang benar ya. Nah, ayat yang keempat katanya, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Oh ya. Nah, ini yang paling bahagia bagi seorang pelayan Tuhan, kalau melihat ya anggota jemaat maupun anak-anak anggota jemaat ya, hidup di dalam kebenaran ya, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih bahagia dari itu. Dan kita melihat secara jangka panjang ya, secara jangka panjang kalau satu keluarga anak-anaknya hidup di dalam kebenaran ya, maka kita tahu bahwa masa depan keluarga ini akan cerah ya. Tuhan tidak memberkati orang secara dadakan gitu ya, suruh kita pasang lotre lalu nanti ya dapat gitu. Oh, tidak ya. Tuhan memberkati orang secara slow but sure ya, pelan namun pasti gitu ya. Jadi kalau Anda mau memiliki hidup yang diberkati Tuhan ya, hidup yang berkelimpahan, hidup yang dimana orang lain mendapat berkat dari hidup kita, maka berdoalah sejak masih muda ya. Berdoalah, Tuhan ya, pakailah saya, Tuhan pimpinlah hidup saya, pakailah saya ya, you know? Nah, Anda bisa menjadi berkat, bukan masalah materi ya, menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin Tuhan akan memakai Anda untuk menyampaikan firman-Nya, untuk membagikan kebenaran kepada orang lain. Atau Tuhan mau memakai Anda untuk menjadi yang support dana. Oke, ya. Semuanya baik asal dengan tulus ya. Cuman seringkali ini ya. Kalau yang melayani Tuhan melalui hidupnya dengan yang melalui ini hartanya, itu biasanya kalau yang berjanji melayani Tuhan dengan hidupnya itu ya, kalau dia ingkar gitu, semua orang tahu, semua orang kan bilang, ah, hamba Tuhan model apa ini. Tetapi kalau yang berjanji melayani Tuhan secara materi ya, oh, dia ingkar janji juga ya, orang lain semuanya diam biasanya, enggak ada yang berani ngomong ya, mau bikin apa ya. Dia memang itu, dia enggak mau kasih lagi gitu ya, mau bikin apa? Ya mungkin kita tahu bagaimana dulu dia berjanji, dulu dia berdoa misalnya gitu ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, Rasul Yohanes berkata dia sangat bersuka cita ya bahwa ia mendapati separuh dari anak-anak dari ibu yang menerima surat ini atau itu jemaat ya, dia berkata hidup di dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang katanya, aku minta kepadamu ya ibu, katanya, minta kepadamu ya ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Jadi aku minta kepadamu ini bukan seolah-olah ada perintah tambahan gitu, ada perintah baru gitu ya, bukan ya. Tetapi katanya ya, ini bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada. Nah, perintah ini memang sudah ada, hanya supaya di-fresh kembali ya, disegerkan lagi ya. Tetapi katanya perintah ini ya, menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Jadi perintah yang lama ya, perintah yang lama yang sudah ada ya, Tuhan Yesus sudah perintahkan. Anda bisa bayangkan ya, ketika surat ini ditulis ya, kekristenan itu sudah berjalan kira-kira 560 tahun ya, 560 tahun. Jadi sudah lama gitu ya. Sudah lama gereja sudah ada di mana-mana gitu ya. Perintah Tuhan sudah diketahui oleh semua orang. Injil sudah ditulis, baik Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sudah selesai ditulis. Jadi ya, orang Kristen pada umumnya sudah ketahui, sudah mengetahui tentang perintah Tuhan dan lain sebagainya. Jadi maksud Rasul Yohanes dalam suratnya ini, aku tidak menambah lagi sesuatu ya, cukup mengingatkan perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Yaitu apa? Supaya kita saling mengasihi. Betul, Tuhan Yesus yang perintahkan supaya kita saling mengasihi ya. Saling mengasihi. Nah, ini di dalam orang Kristen ya. Orang Kristen, sesama orang Kristen kita disuruh saling mengasihi. Ada kata saling ya. Tapi terhadap orang dunia kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Mungkin tidak saling, mereka malah tidak mengasihi kita gitu ya. Kita mengasihi mereka, mereka malah nggak mengasihi kita, malah mereka benci sama kita gitu. Jadi terhadap dunia kita tidak bisa saling mengasihi ya, karena mereka tidak membalas gitu. Kita mengasihi mereka. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam gereja, di dalam jemaat, di antara orang Kristen, itu sepatutnya terjadi saling ya. Jangan ada orang Kristen yang cuma mau dikasihi aja, dia nggak mau mengasihi orang lain gitu. Oh jangan ya, kita harus saling mengasihi. Karena kita harus ini tahu diri gitu ya. Malu juga masa kita minta dikasihi terus dan kita tidak mau mengasihi gitu. Jadi jangan demikian ya. Dan katanya, dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kita harus saling mengasihi dan inilah kasih itu. Jadi bukti atau pembuktian kasih kita adalah kita menuruti perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu dan inilah bukti kita melaksanakan perintah itu, yaitu bahwa kita harus mengasihi. Kita ada hidup di dalam kasih gitu, di dalam kasih. Jadi ini timbal balik ini ya, bukti bahwa kita mengasihi, kita mengikuti perintah, dan perintahnya itu adalah supaya kita mengasihi gitu, kita hidup di dalam kasih. Nah ini sungguh luar biasa ya. Jadi kembali ya, bahwa di dalam jemaat, di dalam lingkup orang Kristen, kita harus saling mengasihi ya. Katanya sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih. Dan kalau kita mengasihi, kita akan mengikuti perintah Tuhan. Dan kalau kita mengikuti perintah Tuhan, perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi. Jadi ya, kembali lagi ke situ. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ketujuh dikatakan di sini, sebab katanya banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Wow, ya. Sekarang bukan lagi banyak, benar-benar banyak sekarang nih ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sekarang ini aneka ragam yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ada lagi yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah, macam-macam sekarang ini ya. Ini pengajaran sesat sekarang ini seperti ini sel aktif yang membela diri gitu ya, seperti kanker. Rasul Paulus ada menulis di Timotius itu katanya seperti penyakit kanker gitu, menjalar. Wah, cuman setitik saja kalau tidak diambil ya, tidak disingkirkan, dia seperti kanker menjalar. Dia tumbuh di dalam kekristenan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Oleh sebab itu jadilah orang Kristen yang waspada. Jadilah orang Kristen yang penuh hikmat, jadilah orang Kristen yang kritis ya. Jangan percaya sembarangan percaya. Jangan jadi orang Kristen yang kayak orang kena flu burung ya. Ayam kena flu burung gitu. Jadi antara siuman mau tidur mau bangun enggak jelas gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus jadi orang Kristen yang benar-benar waspada. Mengapa? Karena ajaran sesat ada di dalam kekristenan ya. Nah, kalau yang luar yang berbeda total itu tidak begitu membahayakan, bahkan karena kenapa ya, kita sudah tahu itu salah gitu ya toh. Itu totally different ini ya, berbeda sama sekali ya kita. Tetapi sekarang ini yang di dalam kekristenan ya, yang di dalam kekristenan kita jadi bisa ada banyak yang terseret ya. Karena apa? Karena dia tetap menyebut Yesus, karena dia giat menyebut haleluya, karena amin terus gitu. Jadi wah, ini gimana ini ya, haleluya haleluya Yesus namanya, amin. Nah, ini kita pusing ini, yang ini gimana ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hati-hati ya, pengajarannya aneh-aneh. Dan ada yang saking sombongnya ya, dia mau beda dengan pelayan Tuhan yang lain. Wah, dia adalah hamba Tuhan yang diangkat dari surga langsung katanya. Dari langsung diangkat dari surga. Ya, bayangkan ya. Nah, orang tanya sama saya, "Ya macam begini kok ramai, Pak?" Oh, ya enggak heran ya toh. Yang dukun yang udah jelas-jelas pakai iblis, dia udah jelas-jelas umumin pakai iblis, banyak yang datang. Ya, apalagi ini yang nyamar pakai nama Yesus gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya tidak heran ya, tidak heran. Nah, tetapi ya celakalah orang yang percaya kepada sesuatu yang tidak di dalam kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, kita bicara tentang sesuatu yang sungguh-sungguh kita perlu camkan, apakah itu benar atau salah. Kalau bicara soal benar atau salah, itu berarti akal budi kita mesti diaktifkan gitu, dijalankan untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Nah, katanya ini pengajaran sesat sebenarnya ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini jelas-jelas menunjuk kepada Gnostic Dogmatism ya. Menunjuk kepada itu ya, ada pengajaran sesat yang muncul pada akhir abad pertama, yaitu Gnostik ya, pengajaran Gnostik Dogmatism ya, Kristen ya. Jadi ini kekristenan dibelokkan di sini. Oh, Rasul Yohanes merasa dia rasul terakhir, dia memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa itu salah. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jangan sampai kehilangan apa yang dikerjakan oleh Rasul Yohanes kepada mereka. Apa yang dikerjakan? Yaitu memberitakan Injil supaya mereka diselamatkan. Nah, itu yang dikerjakan. Jadi bukan masalah upah di sini ya. Bukan masalah yang dikerjakan oleh Yohanes itu bukan masalah upah. Yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan kepada seseorang itu adalah apa? Itu adalah keselamatan. Jadi waspadalah supaya kamu kamu jangan kehilangan ya keselamatan jiwamu yang sudah kami kerjakan, yang berhasil kami ini selamatkan ya dengan berita Injil kepada kamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, surat ini ya, kalau siapapun juga yang percaya once saved always saved, yang sekali selamat tetap selamat selamanya gitu, nanti perlu baca surat 2 Yohanes ini ulang-ulang dan ulang-ulang ya, supaya dia bisa mengetahui bahwa Rasul Yohanes mengingatkan kepada pembacanya ya bahwa pengajaran sesat itu berbahaya, bahwa dia bisa menyebabkan ya kamu ya kehilangan, kamu terhilang dari hadapan Tuhan. Bukan kamu kehilangan keselamatan, kamu yang terhilang dari hadapan Tuhan nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waspadalah, dia bilang. Dia ingatkan waspadalah. Nah, ini bukan main-main ini. Ya, ini waspada ya. Kalau ini kita disuruh waspada, kalau tidak bahaya, enggak usah lah. Kenapa mesti waspada? Kan tidak apa-apa. Kan sudah once safe, always safe. Jadi enggak usah ini waspada lagi. Oh, nah, yang pengajaran demikian inilah yang sangat membahayakan. Menyebabkan orang Kristen lengah, menyebabkan orang Kristen jadi sepertinya terbius gitu. Terbius oleh ini rasa aman yang palsu gitu ya. Rasa aman yang palsu. Jadi rasa aman yang salah ya. Oh ya, dan ini bisa menyebabkan dia sendiri yang terhilang ya, dia terhilang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, orang Kristen tidak boleh demikian ya. Orang Kristen harus hidup waspada terhadap semua pengajaran sesat. Nah, saya melihat bahwa pengajaran Calvinis itu adalah pengajaran yang dimunculkan oleh Antikristus ya di abad yang ke-16. Mengapa ya? Anda bisa bayangkan ketika orang Kristen sesudah reformasi begitu aktif giat memberitakan Injil, muncul John Calvin yang mengajarkan bahwa orang Kristen, orang yang masuk surga itu sudah dipilih sejak dunia, belum dijadikan di dalam kekekalan oleh satu dekrit Allah, sudah dipilih berapa banyak orang masuk surga, berapa banyak orang masuk neraka, sudah terpilih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, konsep yang demikian muncul itu membuat orang lebih giat memberitakan Injil atau membuat pemberitaan Injil jadi terhenti? Saya pikir yang terakhir itu, yaitu membuat pemberitaan Injil jadi terhenti ya. Semangat untuk memberitakan Injil tertahan gitu. Mengapa? Oh, kalau di Papua di sana berapa banyak orang yang masuk surga dan berapa banyak orang masuk neraka sudah fix, sudah ditentukan sejak dunia belum dijadikan. Nah, untuk apa lagi kita pergi giat-giat memberitakan Injil ke sana? Sebab kalau kita giat-giat pergi ke sana tidak akan menambah, kalau kita malas tidak akan mengurangi. Jadi untuk apa? Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, maka itu ya, ini bisa mengerem semangat pemberitaan Injil. Lalu mereka beralasan, ya kita beritakan Injil saja, katanya. Kan kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Loh, sekarang saya tanya, kalau kita giat memberitakan, sekalipun kita tidak tahu yang dipilih berapa banyak dan yang tidak dipilih berapa, toh kalau kita giat tidak akan menambah, kalau tidak giat tidak akan mengurangi. Siapa mau kerjaan bodoh macam begitu? Ya. Siapa yang mau melakukan pekerjaan bodoh macam begitu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, coba renungkan ya dengan akal budi yang Tuhan berikan itu. Dan ya, sekarang ya, nah, mengenai once saved always saved. Ah, ini juga ya. Ini satu kesalahan. Saya katakan ini satu kesalahan ya. Sebenarnya John R. Rice menulis satu buku yang ini intinya yang once saved always saved ini. Saya tahu dia sebenarnya menghantam itu kelompok tertentu, yaitu dari kalangan karismatik segala, yang memang bikin kesalahan, yaitu percaya bahwa ya kalau jatuh dalam dosa misalnya mencuri, berzina, maka akan kehilangan keselamatan. Oh, itu tidak benar ya. Saya tahu bahwa itu juga tidak benar ya. Tidak ada yang namanya orang kalau sudah diselamatkan kemudian misalnya dia membunuh orang lalu kehilangan keselamatan, atau jatuh dalam dosa perzinahan lalu dia kehilangan keselamatan. Tidak ya, tidak demikian ya. Jadi ketika seseorang diselamatkan, seluruh dosanya dari dulu sampai sekarang dan yang terakhir sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan catatan orang itu tetap di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran ya, di dalam kebenaran. Tetapi kalau dia melangkah keluar, tetapi kalau dia tidak di dalam kebenaran, tetapi jikalau dia menjadi korban penyesatan, dia disesatkan, apa yang dia percayai berubah dari percaya Yesus Kristus datang dalam daging sebagai manusia, mungkin kena gnostik lalu tidak lagi percaya Yesus memiliki daging, itu yang Yohanes maksudkan, ini kacau, ini bisa sesat ini ya. Ini akan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upah, supaya kamu tetap di dalam Tuhan, kamu diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan saja, melainkan nanti kamu bergiat di dalamnya, kamu akan dapat upah. Ya, kamu akan dapat upah. Nah, ini pekerjaan ya. Nah, sepenuhnya mendapat upah sepenuhnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah sekali apa yang dituliskan ini. Nah, di ayat 9 ini sangat penting sekali ini. Coba lihat ayat 9 katanya apa ya. Katanya setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, walaupun di dalam bahasa asli itu tidak ada ini anak kalimat tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak ada, tetapi ini mengandung arti ini. Saya enggak tahu mengapa Lembaga Alkitab Indonesia tambahkan kalimat itu ya. Dia bilang setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya itu sebenarnya itu sudah cukup mengandung arti. Kalau tidak tinggal di dalam ajaran Kristus berarti memang keluar dari situ. Itu jadi dia tambahin kalimat itu ya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ya, kita harus tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetapi kalau tidak tinggal, kita tidak tinggal di situ, ini yang tetapi ya, kita melangkah keluar, ya kita keluar, artinya apa? Kita tidak tetap di dalam kepercayaan pada doktrin yang benar. Kita melangkah keluar ya, maka katanya kita tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Allah, tidak mungkin ya, tetap selamat, sudah melangkah keluar tetap selamat. Nah, lalu kalau orang yang sudah diselamatkan tidak akan keluar gitu, itu pendapat kamu, bukan yang disimpulkan dari ayat Alkitab gitu. Kalau yang disimpulkan dari ayat Alkitab itu ya, coba baca di sini, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, berarti ada enggak kemungkinan orang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus? Ada enggak orang yang sudah di dalam ajaran Kristus kemudian dia tidak tinggal di dalam? Nah, kalau tidak ada, bagaimana mungkin ini ayat ini ditulis ya toh? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bikin ini clear ya, bahwa kita tidak pernah mengajarkan bahwa orang kalau jatuh ke dalam dosa bohong lalu kehilangan keselamatan. No, ya, itu bukan demikian. Ya, tetapi ya, maksudnya ini, setelah seseorang bertobat, mengaku dirinya orang berdosa, menyesali dosanya, dan kemudian percaya Yesus Kristus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikannya, oke, dia selamat. Ya, dia sudah selamat. Tetapi dia harus tetap tinggal di dalam iman ini. Dia harus tetap tinggal di dalam iman ini, dan dia harus waspada jangan sampai dia terjebak ke dalam pengajaran yang sesat. Nah, pengajaran yang bisa membuat dia keluar dari kebenaran ini adalah ya pengajaran-pengajaran. Jadi bukan jatuh ke dalam dosa bohong lagi segala macam, bukan itu, tetapi dia pengajarannya berubah, keyakinannya, imannya berubah. Nah, itu yang dimaksud dia tidak memiliki Allah. Jadi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi apa, barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, jadi tinggal di dalam ajaran, ia memiliki baik Bapa maupun Anak. Nah, jikalau seorang datang kepadamu, katanya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya dia tidak membawa ajaran ini, yaitu bahwa kita harus ya tinggal di dalam Kristus, kita harus tetap ya di dalam ajaran yang benar, ya janganlah, katanya, kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sama sekali tidak mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang yang berbeda doktrin dengan kita sedikit lalu kita tidak salam sama dia, kita tidak memberi salam, kita tidak boleh terima dia, maka kita mesti pindah ke planet lain gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu bukan itu maksudnya. maksudnya ini, yang menerima surat Yohanes itu sudah mengetahui siapa orang yang dimaksud itu. Ya, siapa pengajar sesat yang dimaksud. Nah, Rasul Yohanes sudah memperingatkan mereka jangan bergaul dengan orang itu karena dia mengajarkan pengajaran yang sesat. Jadi orangnya itu sudah ditunjuk gitu. Menurut surat yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja, ada satu orang pengajar sesat yang selalu kontra dengan Rasul Yohanes, namanya Serintus gitu. Jadi orangnya sudah tahu. Nah, itulah maksud Yohanes, Rasul Yohanes, orang ini yang sudah jelas ini satu ini ya, jangan kalian beri tempat sama dia lagi ya. Jangan bergaul sama dia yang satu ini gitu. Jadi sama sekali tidak berarti bahwa kita bersikap begini terhadap semua orang yang pengajarannya berbeda dengan kita, lalu kita enggak salam dengan mereka ya, dengan terima mereka, maka ya kita perlu pindah ke planet lain gitu. Ya, tetapi ya di sini maksudnya adalah supaya kita mewaspadai orang ini. Ini orang pengajar sesat ini ya. Dia sengaja datang ya. Dia sengaja datang dan dia di dalam kekristenan, ini yang repot ya. Dan Rasul Yohanes mau supaya anggota jemaatnya ya, anak-anaknya ya, ibu yang dia maksudkan di sini dengan anak-anaknya mengetahui ya. Jangan sampai ya bersahabat dengan dia, menyambut dia masuk ke dalam rumah, tinggal di dalam, dan kemudian ya pasti dia tidak diam saja, dia akan mengajar, dia akan mengkontaminasi mereka semuanya itu dengan pengajarannya yang sesat itu. Dan ya perlu diketahui bahwa ya ini pengajaran sesat adalah yang sangat membahayakan iman orang Kristen. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Jadi kalau orang-orang yang sudah jelas mengajarkan hal yang sesat, yang salah ya, maka kita perlu mewaspadai dia. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Kita tidak menjadi sahabat dia, menerima di rumah ya, tidur sama-sama, sediakan kamar sama dia. Nah, itu yang dimaksudkan gitu. Jadi janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, artinya dengan berbaik-baik sahabat dengan dia begitu ya. Mengapa? Karena dia mengajarkan pengajaran yang sesat, dia sangat membahayakan iman kamu gitu. Begitulah. Nah, di ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Maksudnya ya, bersahabat dengan dia ya akan mendapat bagian ya. Karena apa? Ya karena kamu sepertinya membuat jembatan ya dengan dia ya, dengan orang lain ya, dan menyokong dia dalam pengajarannya yang salah itu. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang dia menyadari gerejanya salah, dia bilang enggak apa-apa ya, dia tetap kasih persembahan di situ dan lain sebagainya. Ya Anda ikut menyokong sesuatu yang salah ya. Kalau Anda yakin itu benar, enggak apa-apa, kasih persembahan yang banyak. Ah, itu saya setuju sekali. Tapi jangan sampai Anda di dalam hati terjadi pertentangan. Anda yakin jemaat itu salah, gereja itu salah, Anda tetap kasih duit terus ke situ gitu. Anda menyokong sesuatu yang salah, nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12 katanya, sungguh pun ya banyak yang harus kutuliskan kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta ya. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya Rasul Yohanes berkata dia tidak mau melakukannya dengan tinta dan kertas. Mungkin mendesak, maka dia tulis surat yang singkat ini ya, supaya karena dia mendengar bahwa si penyesat itu akan ke wilayah itu gitu ya, supaya mereka jangan terima dia, supaya mereka jangan ini ya menjadi sekutu dengan dia. Ah, dia tulis ini dengan mendesak, tetapi dia akan datang katanya. Dia akan datang, dia tidak mau dengan tinta dan kertas katanya begitu ya. Dan dia akan datang berharap supaya berbicara berhadapan muka dengan mereka, dan dia akan menjelaskan mengapa kita harus mengantisipasi orang ini. Mengapa orang ini jangan sampai diterima gitu? Karena pengajarannya menyimpang dari kebenaran Alkitab. Nah, mungkin itu yang dia mau lakukan. Sehingga dia tulis dulu ini surat secara singkat dan dibawa dengan cepat, nanti dia akan datang bertemu muka dengan mereka. Ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu dari anak-anak ya saudaramu yang terpilih. Nah, ayat ini juga yang membawa indikasi bahwa yang dituju itu adalah jemaat ya, karena maksudnya dari ini anak-anak yang terpilih yang lain ya. Jadi dari jemaat lain yang dia gembalakan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pembahasan surat Rasul Yohanes yang kedua sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan. Engkau memberikan nasihat melalui rasul-rasul, mereka menuliskan kepada kami pengajaran nasihat yang baik, sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang bertahan, yang iman kami bisa dijaga tetap murni Tuhan, sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir atau sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam namamu. Amin.